Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di dalam seri dakwah ilallah The Islamic Shadow Presentation. Insya Allah kita lanjutkan lagi presentasi berikutnya, masih penguatan tentang tauhidullah, masih penguatan tentang ma'rifatullah. Karena ini adalah merupakan pondasi dasar daripada perubahan hidup kita, daripada semua esensi kehidupan, dimensi hidup kita. Kita lanjutkan bagaimana kita mengenal Allah. Salah satu sumber yang sangat otentik terkait dengan bagaimana kita harus mengenal Allah itu termaktub di dalam salah satu hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi esensi daripada hadis qudsi adalah firman Allah, tetapi tidak di dalam Al-Qur'an. Tetapi tidak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Disampaikan lewat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi esensinya, sumbernya itu adalah firman Allah. Maka disebut hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi sahih riwayat dari Imam Muslim, juga diungkapkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya, Musnad Ahmad, dan juga oleh Imam Tirmizi di dalam Sunan At-Tirmizi. Dari Abu Dzar, An Abi Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi kullukum dalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fasta'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaqsuni aqsukum ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tabalugu dzurri fatadurruni walan tabalugu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahidin fasa'aluni fa'atautu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yang kusul mikhyatu idha udakhila bahra Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyamhadillah faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Ini adalah hadis qudsi yang sangat powerful. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat konsisten, komitmen dengan hidup, komitmen dengan Islam, dari awal beliau masuk Islam sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berjuang bersama Rasulullah, berjuang bersama Abu Bakar, Umar, sampai zaman Utsman bin Affan. Beliau adalah insya Allah salah satu sahabat Rasulullah yang termasuk generasi pertama yang akan masuk surga, insya Allah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Allah langsung, tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku jadikan kezaliman itu haram, terlarang atas kalian. Maka janganlah kalian berlaku zalim. Nah, ini adalah konsep dasar daripada Islam. Tidak boleh berlaku zalim. Tidak boleh berlaku zalim kepada manusia lain kecuali hak, kecuali dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh zalim kepada sesama muslim. Baik dalam kehormatannya, dalam harta bendanya, maupun dalam darahnya. Maka seorang muslim dilarang untuk membunuh muslim yang lain. Dilarang untuk ghibah, melukai, mencederai kehormatan saudara muslim yang lain. Membicarakan kejelekan saudara muslim yang lain. Ghibah, apalagi memfitnah. Merusak kehormatan seseorang tanpa bukti, tanpa dasar yang benar. Zolim. Allah melarang riba. Riba itu adalah zolim dalam harta. Yaitu mengambil bagian dari orang lain dengan cara memperanakkan pinjaman harta yang disampaikan, yang dipinjamkan kepada orang lain dengan memberikan bunga. Nah, bunga itu adalah riba. Riba itu adalah bentuk kezaliman terhadap harta orang lain, mengambil hak harta orang lain dengan sistem riba. Maka dalam Islam riba adalah haram. Dalam Injil, Taurat, itu juga riba diharamkan. Karena itu zolim. Zolim ke harta terhadap orang lain. Jadi nanti di akhirat, segala bentuk kezoliman itu akan dibalas. Seorang suami zolim kepada istri, maka istri menuntut. Seorang istri zalim kepada suaminya, maka nanti suaminya menuntut. Seorang anak zalim kepada orang tuanya, begitu sebaliknya, maka saling menuntut. Seorang rakyat, seorang penguasa zalim kepada rakyatnya, maka nanti kalau rakyatnya banyak yang dizalim, maka nanti di akhirat rakyatnya itu akan menuntut. Rakyatnya yang banyak itu akan menuntut kepada penguasa itu terhadap kezaliman yang diterimanya. Seorang raja seorang pemimpin, ya, kalau zalim kepada yang dipimpin, maka dia akan menuntut terhadap kepemimpinan yang zalim itu. Itu adalah keadilan Allah. Ya. Maka nanti di akhirat, ya, manusia itu menjerit, ya, seandainya mereka di dunia itu tidak menjadi seorang pemimpin, tidak menjadi seorang presiden, tidak menjadi seorang kaisar, tidak menjadi seorang raja, tidak seorang menjadi yang memiliki kekuasaan, kedudukan, ya. Karena apa? Karena akan dimintai pertanggungjawaban terhadap amanah, kedudukan, jabatan dia. Kalau dia zalim kepada orang yang dipimpin, kepada rakyatnya, maka orang-orang yang dizalimi itu akan menuntut haknya. Ya. Itulah kezaliman. Maka dalam Islam, ya, tidak boleh zalim. Ya. Dalam Islam, mengambil hak harta orang lain, ya, itu tanpa hak itu zalim. Ya. Maka dalam Islam, itu Islam mengecam. Ya. Islam mengecam sistem kependetaan, sistem kerahiban. Ya. Kenapa? Karena para rahib, para pendeta itu memakan harta tidak halal. Yaitu dengan cara zalim. Bagaimana caranya? Yaitu dengan dalih memperjuangkan agamanya, menolong agamanya, ya, maka mereka meminta donasi dengan paksaan, ya, ya, kepada umatnya, kepada pemeluk agamanya, ya, dan donasi itu kemudian, ya, ya, dinikmatin oleh para rahib, para pendeta itu untuk dirinya, ya, untuk kenikmatan hidup dirinya, dan sebagian lagi untuk membantu penyebaran agamanya. Nah, ini adalah apa yang dimakan oleh para pendeta, para rahib itu adalah tidak halal, zalim. Ya. Maka, ya, itulah yang disebut dengan kezaliman dan dilarang oleh Allah. Ya, maka diharamkan. Maka kalau ada seorang, kalau dalam Islam itu ada seorang pemuka agama, ya, apapun sebutannya, entah itu kiai, ulama, syekh, ya, tapi dia meminta donasi dari orang-orang yang diajarinya, ya, kemudian dengan donasi dari orang-orang yang didakwahi itu, kemudian dia dengan harta yang dikumpulkan dari donasi para pengikutnya itu, kemudian dia hidup, ya, makan minum dari situ, tanpa bekerja, tanpa berkeringat, ya, hanya mengandalkan dari donasi pemeluknya, ya, maka itu juga mirip dengan sistem kependetaan kerahiban. Dan dalam Islam, sistem kependetaan kerahiban itu dilarang. Ya. Maka esensinya adalah mengambil hak orang lain, ya, mengambil harta benda orang lain, ya, tanpa hak, ya, dengan zalim. Ya. Ini maka Allah melarang. Ya. Nanti di akhirat, bahkan kalau kita zalim kepada satu binatang pun, itu nanti akan binatang itu akan menuntut haknya, ya, kepada kita manusia. Ya, maka itu penting sekali. Jangan sampai zalim kepada orang lain. Dan kezaliman terbesar adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempersekutukan Allah, menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kezaliman terbesar. Kenapa? Kezaliman terbesar karena hak Allah terhadap makhluknya, ya, itu untuk disembah, untuk dipuja. Ya. Hanya Allah, ya, Zat yang Maha Dip, yang Maha Esa yang wajib disembah. Ya. Sementara manusia banyak menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka itu adalah kezaliman terbesar kepada Allah. Kezaliman. Sementara setiap menit, setiap detik, ya, manusia itu, ya, tergantung sama Allah. Rezekinya dari Allah. Rezeki oksigen. Rezeki matahari. Rezeki siang malam. Rezeki tempat tidur, tempat tinggal. Ya, tanah, tempat berpijak. Ya, rezeki makanan, minuman. Rezeki organ tubuh, anggota badan tubuh, ya, ini semuanya adalah dari Allah, ya, tiap menit, tiap detik, ya, semuanya Allah fasilitasi, berikan sarana prasarana sehingga bisa hidup, tapi dia zolim kepada Allah, justru malah mempersekutukan Allah, tidak mau menyembah Allah, tidak mau tunduk patuh kepada Allah, tetapi justru menyembah yang lainnya, tunduk patuh kepada Tuhan-Tuhan yang lainnya. Ini adalah kezaliman terbesar. Jadi, saya ulang lagi, ya ibadi ini haramtu zulma ala nafsi. Jadi Allah sendiri mengharamkan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Jadi Allah tidak zulim. La zulman syai'an. Jadi Allah adalah la zulman syai'an. Allah tidak zulim sedikit pun kepada hamba-hambanya, kepada manusia. Kenapa? Karena Allah memang tidak butuh manusia. Ya. Kan Allah tidak butuh manusia, maka dia karena tidak butuh tidak zulim. Kebanyakan manusia zulim kepada manusia lain karena dia butuh kepada manusia lain. Contohnya, seorang pimpinan zalim kepada anak buahnya. Kenapa? Karena pimpinan membutuhkan anak buahnya. Ya. Ya. Seperti itu. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Maka ya, aku jadikan ya. Aku telah mengharamkan kezaliman ya. Aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian. Maka janganlah kalian berlaku zalim. Dan segala bentuk kezaliman itu nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pengaruh seseorang, semakin tinggi jabatan kedudukan seseorang, maka potensi untuk zalim semakin besar. Potensi untuk melakukan kezaliman semakin besar. Maka berhati-hatilah bagi mereka yang memiliki kekuasaan, memiliki kedudukan, jabatan, ya. Tinggi, ya, semakin tinggi semakin besar potensinya untuk zolim. Maka Fir'aun memiliki kekayaan, memiliki kekuasaan, maka kezolimannya sangat besar. Ya. Ini adalah salah satu contoh. Ya. Jangan sampai kita zolim, ya, jangan sampai kita zolim, karena segala bentuk kezoliman sekecil apapun itu nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Nah ini ya. Warning, peringatan keras bagi mereka yang orientasi hidupnya untuk mengejar kekuasaan, jabatan, kedudukan. Apapun itu. Ya ibadi kullukum dalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah dalun, tersesat. Kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku. Tentu aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Nah ini adalah konsep dasar juga. Ya. Semua manusia itu berada dalam kesesatan. Kecuali yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Dari Allah. Ya. Jadi manusia cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya. Ya. Maka hawa nafsunya ya, dengan tipuan, dengan bimbingan, dengan rayuan iblis setan, cenderung untuk zolim, ya. Cenderung untuk tersesat. Ya. Maka semua manusia sesat kecuali yang mendapatkan petunjuk oleh Allah. Ya. Semua manusia menuju ke neraka kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dirahmati, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penting sekali kita, ya, seorang Muslim, ya, seorang yang beriman, ya. Sebagai manusia kita itu merasa was-was. Jangan sampai kita merasa tenang. Jangan sampai merasa diri kita aman. Ya, gitu. Bahwa hidup kita itu sudah di jalan yang benar. Nah ini, jadi perasaan was-was inilah yang membuat kita senantiasa introspeksi, ya, berhati-hati jangan sampai kita tersesat. Ya. Bagaimana kita mengetahui jalan sesat dan jalan yang benar? Maka jalan yang sesat itu adalah jalan yang sumber falsafah hidupnya itu selain dari Allah. Sementara jalan yang benar, jalan yang mendapat petunjuk itu adalah jalan yang sumber falsafah hidupnya, keyakinannya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bisa ditelusuri dari firman-firman Allah. Ya. Maka jalan hidup yang benar adalah jalan hidup yang mengikuti firman Allah, ya, ayat-ayat Allah, yaitu di dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an, karena satu-satunya kitab suci ya yang masih orisinal, otentik, sahih itu adalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Maka berpegang teguh kepada Al-Qur'an, hidup bersama Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an itu adalah hal yang pokok supaya kita mendapat petunjuk. Sementara kalau hidup kita ya, jauh dari Al-Qur'an, hidup kita ya, tidak mengikuti ayat-ayat Al-Qur'an, tidak hidup bersama Al-Qur'an, maka itu adalah tanda bahwa hidup kita adalah tersesat. Ya. Hidup kita adalah mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti keinginan hidup kita, ya, pribadi kita, yaitu untuk meraih ya, jabatan, kedudukan, karir, ya, ya, kekuasaan, mengumpulkan harta, mengumpulkan kesenangan hidup, menikmati hidup ini, hidup makmur, sejahtera, ya, bersama diri dan keluarganya. Ya. Nah, itu adalah tanda-tanda kehidupan yang tersesat. Orientasi hidupnya duniawi, duniawi, duniawi. Ya. Melupakan kehidupan di akhirat, ya, melupakan Allah, ya, hanya ingat Allah hanya sekilas saja. Nah, ini berbahaya sekali. Ya. Maka, kita minta petunjuk kepada Allah, sungguh-sungguh. Minta petunjuk kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Mendengar. Maka kalau kita ya berada dalam posisi orientasi kita masih duniawi, ya, hidup hati kita, pikiran kita masih didominasi oleh pikiran-pikiran kesibukan duniawi, ya, bagaimana apa yang kita pikir cuma pekerjaan, pekerjaan, pekerjaan karir, jabatan, pekerjaan kekuasaan, pekerjaan kesenangan hidup, popularitas. Ya, itu maka kita minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada jalannya yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada jalan yang benar. Jalan yang kor. Ridho, yaitu siratal ladina an'amta alaihim. Ya, jalannya orang yang telah engkau berikan nikmat. Ya, yaitu siapa? Para nabi, para rasul. Ya, jalan hidup para nabi dan para rasul. Jalan hidup generasi sahabat radhiyallahu anhum. Generasi tabiin dan tabi'in radhiyallahu anhum, ya. Itu adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik sahabat. Maka kita berkutwah kepada mereka, para nabi dan para rasul, ya. Terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena perhidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat jelas sekali, ya. Ya, perhidupan beliau sangat jelas sekali, sumber referensinya sangat banyak dalam hadis-hadis sahih. Ya, maka kita bisa ittiba beliau dengan mudah. Ya. Kita tinggal ittiba aja, mengikuti. Ya, itulah jalan hidup, ya, jalan yang benar. Jadi tidak membuat jalan yang baru, tetapi tinggal mengikuti jalan hidup para nabi dan rasul, ya, jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, generasi sahabat, ya, radhiyallahu anhum, ya. Maka insya Allah Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Tapi dengan syarat sungguh-sungguh, ya, bukan dengan syarat main-main, ya. Kita memang ingin hidup di jalan yang benar, jalan yang lurus. Maka ketika kita membaca Al-Fatihah, ketika kita ihdina siratal mustaqim, mengatakan ihdina siratal mustaqim itu dengan hati-hati, dengan hati yang sungguh-sungguh di dalam sholat kita, ya. Maka insya Allah Allah akan memberikan petunjuk. Karena Allah adalah Al-Ghafurur Rahim, ya. Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Allah adalah Maha Pemberi Petunjuk. Kemudian selanjutnya adalah ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastat'imuni fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian adalah dalam kondisi kelaparan kecuali siapa yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, tentu aku akan memberi makan kepada kalian. Ya. Kita dalam kondisi lapar. Ya. Kenapa? Karena kita membutuhkan energi. Ya. Lapar. Tiap hari, ya, kita dalam kondisi lapar. Maka Allah yang memberikan makan kepada kita. Kenapa? Yang kita makan itu adalah dari tumbuhan, tanaman, dari hewan, binatang, ternak, dari ikan. Ya. Sumbernya adalah dari situ. Dan yang menghidupkan, memperkembangbiakkan tanaman, hewan, tumbuhan, ikan, binatang, itu semuanya adalah Allah. Allah yang menyediakan, ya, raw material, bahan baku makanan kita. Kita manusia hanya mengolahnya saja, mengolah saja ya. Mengolah jauh lebih mudah daripada memperkembangbiakan. Dan tidak ada satupun makhluk ya yang mampu memperkembangbiakan tanaman dan hewan. Ya. Semuanya adalah Allah. Allah yang menghidupkan, yang mematikan, Allah yang memperkembangbiakan ya, semua tumbuhan, tanaman, hewan, binatang ternak, ikan. Kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi berikutnya adalah ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaqsuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah telanjang ya, kecuali orang yang aku beri pakaian ya, maka ya, mintalah pakaian kepadaku, tentu aku akan memberi kalian pakaian. Jadi kita semuanya telanjang. Kita lahir di dunia ini dalam kondisi telanjang. Kemudian ya, lewat orang tua kita, sanak famili kita, kita diberi pakaian. Tapi bahan baku pakaian itu juga dari tanaman, dari hewan. Bahan bakunya adalah dari bumi. Dan bumi, tanaman, hewan ini semuanya adalah Allah yang menyediakan. Manusia hanya mengolahnya saja, menambah nilai ya, value added-nya, menambah ya, mengolah supaya lebih bermanfaat. Tapi intinya adalah Allah yang memberikan pakaian kepada kita sehingga kita bisa menutup aurat kita. Ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Fastaghfiruni aghfir lakum. Ini adalah firman Allah yang sangat powerful. Wahai hamba-hambaku, kalian berlaku salah. Melakukan kesalahan, dosa, kekhilafan, siang dan malam. Dan akulah yang akan mengampuni semua dosa-dosa itu. Maka mintalah ampun kepadaku, tentu akan aku ampuni kalian. Ini adalah untuk seluruh manusia. Bagi mereka yang mempersekutukan Allah, ya, menyembah Tuhan selain Allah, bahkan tidak menyembah Allah, maka Allah berikan kesempatan siang dan malam untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat, ya, memohon ampun kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Ya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi saudaraku yang masih belum muslim, yang belum masuk Islam, ya, ini adalah kesempatan hidup, ya. Detik per detik, menit per menit yang Allah berikan kepada kita, ya, di dunia ini adalah merupakan kesempatan berharga untuk kembali kepada Allah, untuk menyembah Allah semata, untuk masuk Islam, untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan Tuhan-Tuhan sembahan lain selain Allah. Ya. Dan jangan pedulikan. Ya. Jangan pedulikan khutbah, omongan, seruan daripada para pemuka, tokoh-tokoh ya, yang menyeru, ya, menyembah selain kepada Allah. Ya. Walaupun dengan dalil-dalil ya, dari kitab sucinya, dari apa buku-buku referensi agama, ya. Merupakan sudah dikhotbahkan di kuil, di gereja, di berbagai macam tempat peribadatan, bahkan itu menjadi keyakinan turun-temurun ya, dari bapak, kakek, nenek moyang ya. Jangan tidak abaikan ya. Ya. Diabaikan semuanya ya. Tinggalkan semua. Kenapa? Karena itu adalah sesat ya. Menyembah selain Allah adalah sesat ya. Ya. Maka waktu hidup kita ini sangat berharga di dunia ini, supaya kita diberi, karena kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali kepada Allah, untuk mengakui banyak bahwa hanya Allah adalah Tuhan semata ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menguasai seluruh kehidupan ya. Dan Allah adalah Maha Agung, Allah Maha Besar ya. Sementara Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu adalah kecil sekali, sangat lemah, ya kan? Ya. Contohnya adalah Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu Isa alaihissalam. Ya, yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah Isa. Isa alaihissalam membutuhkan pakaian, membutuhkan makanan, minuman. Ya, dia butuh oksigen untuk bernafas ketika hidup di dunia ini. Karena dia butuh makanan, minuman, butuh pakaian, maka dia, ya, dia lemah, ya kan? Dia, ya, lemah sekali. Ya, sementara Allah tidak membutuhkan pakaian, minuman. Allah tidak membutuhkan, ya, oksigen, ya kan? Allah maha kuat, Allah maha perkasa, Allah maha suci. Siapapun, ya, Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu adalah lemah. Ya, dewa-dewa. Siapa dewa-dewa itu? Hanya dongeng-dongeng atau ya, cerita-cerita nggak ada jelasnya, nggak ada rujukannya jelas. Ya, mungkin di dalam kitab suci ya, Weda ya kan, atau kitab suci agama mereka disebutkan, tapi itu hanyalah cerita-cerita dongeng-dongeng. Ya, buktinya mana? Ya kan? Bahwa ada dewa angin, dewa api, ya kan? Dewa bumi, dewa langit, ada dewa rezeki, ada dewa kemakmuran, ya kan? Ada dewa air. Itu adalah salah ya. Tidak ada ya. Semua ya alam jagat raya ini ya, langit, bumi, air, api, gunung, ya, angin, itu adalah satu kesatuan, satu sistem kehidupan yang bersumber dari satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berada di bawah kekuasaan Allah, kontrol Allah. Semuanya ya. Maka sistem hidup untuk manusia juga sebenarnya satu ya, satu yaitu Islam ya, yaitu konsep dasar Islam adalah tauhidullah la ilaha illallah. Maka nilai utama yang diserukan, yang didakwahkan para nabi dan rasul semuanya itu adalah tauhidullah la ilaha illallah, la ta'budu illallah, la ta'budu illallah, tidak, janganlah engkau sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah konsep dasar ya, tauhidullah ya. Ini adalah jalan hidup yang benar ya. Maka kita harus segera minta ampun kepada Allah kalau kita masih belum muslim ya. Dengan cara apa? Dengan cara kembali kepada Islam ya. Ingat Islam adalah ya, innal islama ya, innal islama tajallu ma kana qablahu minal kufri. Sesungguhnya Islam itu adalah menghapus, memotong ya, segala sesuatu ya, ya, segala sesuatu dosa ya, sebelum Islam, ketika masih kufur, masih kafir. Ini adalah sabda Rasulullah SAW ya, kepada utusan ya, kabilah-kabilah Arab ya, kabilah Arab yang datang kepada Rasulullah pada tahun 10 Hijriah ya. Ya. Ya. Kita tahu bahwa dulu kabilah Arab itu ketika Rasulullah berdakwah di Mekah itu mereka menolak keras ya. Maka kabilah ini ketika Rasulullah di Hijriah ya, tahun 10 Hijriah di Medina, maka mereka datang kepada Rasulullah dan mereka masuk Islam ya. Dan kemudian Rasulullah mengatakan innal islam tajallu ya, ma kana qablahu minal kufri ya. Sungguhnya Islam itu menghapus semua kekeliruan, semua dosa ya, yang terjadi ya, ketika masih kafir, masih ketika dia sebelum Islam. Maka ini adalah penting sekali dipahami oleh seluruh umat manusia ya. Semua manusia terutama yang masih belum muslim supaya paham bahwa dengan masuk Islam ya, dengan tunduk patuh kepada Allah ya, dengan sungguh-sungguh ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya, mengakui, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya, yang wajib disembah, wajib ditaati, dan kemudian Muhammad adalah Rasulullah ya, Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dengan kewajiban mengikuti ya, pola hidup sunnah Rasulullah. Maka insya Allah kalau sungguh-sungguh maka itu Islam dia akan menghapuskan semua dosa-dosa dia sebelumnya. Ya. Walaupun sebelumnya dia banyak melakukan dosa, kekeliruan, ya, kemaksiatan, ya, kejahatan, itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Islam itu menghapuskan semua dosa sebelumnya. Nah, ini terjadi, ya, ketika seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika masuk Islam, maka begitu dia masuk Islam, maka semua dosa kekeliruan dia sebelumnya yang memusuhi Islam, maka itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, kita lanjutkan lagi. Jadi mohon ampun kepada Allah, segeralah mohon ampun kepada Allah. Ya. Wasaru ila maghfirati min rabbikum. Segeralah minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Ya. Kapan kita mati? Nah, kesempatan untuk minta ampun kepada Allah itu adalah di dunia ini. Kalau sudah mati, tidak ada lagi kesempatan untuk minta ampun kepada Allah. Maka iblis syaitan itu berusaha supaya manusia tidak minta ampun kepada Allah. Ya. Kenapa? Kesempatan iblis untuk menyesatkan manusia itu di dunia ini aja. Ketika seorang sudah mati, maka iblis syaitan tidak memiliki daya upaya untuk menyesatkan lagi. Ya. Maka sangat merugilah mereka, ya, ketika hidup di dunia ini, ya, selalu menunda-nunda untuk minta ampun kepada Allah. Menunda-nunda untuk masuk Islam. Ya, walaupun sudah tahu, ya, tentang Islam, sudah tahu tentang Nabi Muhammad SAW, ya, sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang diutus Allah di muka bumi ini. Dan kita ini semua adalah umat Muhammad, ya, umat Muhammad. Maka kita wajib mengikuti Muhammad, ya, bukan mengikuti Nabi Rasul sebelumnya. Kita beriman kepada para Nabi dan Rasul semuanya, tetapi untuk kehidupan, ya, jalan hidup selamat kita mengikuti, ya, sunnah Nabi Muhammad SAW, syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena dalam suatu hadis riwayat Muslim sahih, ya, Rasulullah bersabda, ini dari Abu Musa Al-Asy'ari, ya, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang telah mendengar tentang aku, tentang Muhammad, tentang beliau, tentang kenabian beliau, dan kemudian dia tidak masuk Islam, maka baginya adalah neraka. Ya. Ini adalah warning keras. Ya. Jadi bagi siapapun yang sudah mendengar tentang Muhammad SAW, kenabian dan kerasulan Muhammad SAW, ya, kemudian dia tidak masuk Islam, ya, tidak mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka baginya adalah neraka. Ya. Nah, ini adalah warning keras. Kenapa? Karena bukti-bukti kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas sekali, ya. Sangat jelas sekali. Ya, kita bisa baca sejarah hidup Rasulullah. Ya. Dari beliau di Mekah, ya. Kemudian beliau diangkat menjadi Nabi Rasul, ya. Kemudian beliau berdakwah, ya. Semua detail peristiwanya itu semuanya adalah membuktikan bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul. Contohnya yang paling nyata, paling jelas itu adalah Al-Qur'anul Karim, ya. Siapapun yang membaca Al-Qur'an, walaupun dia itu tidak memahami bahasa Arab, tetapi baru membaca terjemahannya saja, itu akan memahami bahwa Al-Qur'an itu luar biasa bahasanya, susunan katanya. Ya, bahwa Al-Quran itu bukan dari Muhammad. Karena ada semua ayat Al-Quran itu adalah dari satu sumber bahasa, satu sumber kata, satu sumber firman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dari Muhammad, ya. Bahkan Al-Quran itu banyak Al-Quran, ya, yang menceritakan menegur Muhammad sendiri, ya, dalam surat Abasa. Itu, ya, Abasa itu menegur Muhammad, ya, gitu. Jadi Abasa wa tawalla, ya, gitu, ya. Telah bermuka masam, telah berpaling. Itu siapa? Muhammad. Muhammad ditegur oleh Allah. Dan ayat ini disampaikan oleh Muhammad kepada para pemeluknya. Ya. Satu bukti bahwa Al-Quran itu bukan dari Muhammad, tapi dari Allah. Karena dari Muhammad tentunya ayat ini enggak disampaikan oleh Muhammad. Kenapa? Karena menegur dirinya sendiri dengan teguran yang keras. Ya. Banyak beberapa ayat yang lain seperti itu, menegur Rasulullah SAW. Ya kan? Nah ini, jadi Al-Quran adalah firman Allah. Ya. Bukti nyata. Dan Muhammad adalah Al-Umi. Tidak bisa membaca dan menulis. Ya. Dan tidak pernah ya, belajar kepada seseorang. Ya. Tidak belajar kepada bapaknya. Bapaknya sudah meninggal ketika dia masih dalam kandungan. Ya. Tidak belajar kepada ibunya-ibunya meninggal ketika masih kecil. Ya kan? Ya. Sampai beliau wafat tidak bisa membaca dan menulis. Maka ya, ketika Rasulullah mengirim surat kepada Heraklius. Mengirim surat kepada Kisra Persia. Mengirim surat kepada Najasyi, Mokikus, penguasa Mesir. Ya, dan penguasa-penguasa lainnya. Ya, itu maka yang menuliskan adalah para sahabat. Ya. Wahyu Al-Quran ya, ketika turun kepada Rasulullah itu, Rasulullah langsung perintahkan kepada para sahabatnya untuk menuliskannya. Jadi karena Rasul tidak bisa menulis. Dan juga tidak bisa membaca. Ketika perjanjian Hudabiyah, ya, maka ada kata-kata ya, Muhammad Rasulullah. Ya, ya, Muhammad Rasulullah. Maka oleh Suhail, yaitu utusan dari Quraisy itu diminta untuk dihapus. Maka Rasulullah minta Ali bin Abi Thalib untuk menunjuk mana kata-kata yang mengatakan Muhammad Rasulullah. Ya, maka oleh Ali bin Abi Thalib ditunjukkan baru kemudian Rasulullah menghapusnya. Karena para Rasulullah tidak bisa membaca. Ya, bukti otentik. Ya. Maka Al-Quran adalah dari Allah. Ya, mujizat terbesar Rasulullah. Ya kan? Dan ini adalah bukti kenabian dan kerasuluan Muhammad SAW. Ya, bukti otentik. Jadi semakin mempelajari Al-Quran, semakin membaca, semakin mempelajari kehidupan Rasulullah, ya, semakin mencermati hadis-hadis Rasulullah, ya, itu maka bukti bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasulnya. Ya, jelas, sangat jelas sekali. Ya, maka siapa yang mendengar, ya, memahami, mengetahui bahwa Muhammad itu adalah Nabi dan Rasulnya, tetapi tidak beriman, ya, tidak mengikuti jalan hidup yang diserukannya, ya, tidak masuk Islam, maka baginya neraka. Ya, jelas sekali. Saudaraku yang budiman, saudara, kita lanjutkan lagi. Ya, ya ibadi innakum lan tabalugu dorri fatadurruni walan tabalugu naf'i fatangfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa berbuat sesuatu yang membahayakan aku. Dan tidak pula sesuatu yang bermanfaat. Ya. Atau yang merugikan atau menguntungkan aku. Ya. Kenapa? Jadi manusia tidak bisa memberikan madarat sedikit pun. Atau manfaat sedikit pun kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah maha agung. Allah maha besar. Allah bersemayam di atas arsy. Kita sudah sampaikan bahwa seberapa besar arsy Allah. Ya. Sangat besar sekali. Ya. Bumi ini tempat kita bertempat tinggal ini itu sangat kecil sekali, ya, sangat kecil sekali, ya. Di dalam tataran galaksi Bima Sakti, bumi itu boleh dibilang setitik nutfah yang sangat kecil yang tidak kelihatan, tidak kelihatan, ya. Itu dibandingkan dengan galaksi seberapa besar galaksi bumi, Bima Sakti ini dengan bumi, apalagi, ya, dengan langit pertama, ya, semua bintang. Ya, semua planet galaksi itu, ya, semua bintang yang kita lihat di langit itu adalah masih langit pertama. Di atasnya ada langit kedua, ada langit ketiga, sampai langit ketujuh. Ada tujuh lapis. Ya. Jarak antara langit pertama dengan langit ketujuh itu adalah, ya, kalau pesawat terbang dengan kecepatan tercepat sekarang itu membutuhkan waktu, ya, sampai 3.500 tahun, ya, baru. Ya, sampai ke langit ketujuh. 3.500 tahun, ya, dengan kecepatan pesawat terbang, ya, sekarang ini baru sampai langit ketujuh. Jadi, ya, berapa jauhnya, ya, ya, langit ketujuh itu susah diukur. Itu langit ketujuh ini, ya, tujuh lapis langit itu hanyalah cuma tujuh mata koin dirham, mata uang dirham, ya, ya, dibandingkan arsy, ya. Ars adalah padang pasir yang luas, ya. Jadi tujuh lempeng logam mata koin dirham dilemparkan ke dalam padang pasir yang luas. Padang pasir yang luas itu adalah ars Allah. Ya. Arsy Allah. Jadi Allah bersamanya di atas arsy. Jadi Allah maha besar sekali. Ya. Maka Allah ya tidak membutuhkan manusia. Ya. Dan manusia ya sehebat apapun jahatnya, sehebat apapun kafirnya, kekufurannya, dia tidak bisa memberikan madarat sedikit pun dari Allah. Allah maha kekal, Allah maha besar, Allah maha kaya, Allah maha agung, Allah maha tinggi, Allah maha mulia. Kemudian ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kalian semua, baik jin maupun manusia, mulai dari awal sampai yang paling akhir, semuanya apabila laksana menjadi seorang yang paling bertakwa sekalipun, maka itu tidak akan berpengaruh menambah kebesaran kerajaanku sedikitpun. Jadi seandainya ya kita semua di dunia ini, ya, manusia yang hidup di dunia ini sekarang ini, yang jumlahnya 6-7 miliar, semuanya menjadi orang yang beriman. Semuanya menjadi orang yang paling takwa. Yang paling takwa. Satu orang adalah yang paling takwa, kemudian yang lainnya sama dengan orang itu. Ya. Sehingga semua penduduk dunia sekarang ini, ya, paling takwa. Ya. Paling beriman, paling takwa. Ya. Kemudian juga ditambah dengan seluruh jin. Ya. Seluruh jin, dari awal sampai akhir. Seluruh manusia dari awal sampai akhir itu semuanya paling takwa, paling beriman, ya, ya. Maka seluruh ketakwaan, keimanan itu, ya, seluruh jin dan manusia tidak akan menambah sedikitpun kebesaran Allah. Allah tetap maha besar, Allah tetap maha agung, Allah, ya, kekuasaannya Allah tetap maha agung, maha besar, ya. Tidak menambah sedikitpun kekuasaan Allah. Nah ini pemahaman yang harus kita. Jadi, kalau kita bersungguh-sungguh beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, itu adalah untuk diri kita. Ya. Allah kembalikan nanti kepada diri kita. Allah hanya membalasin apa yang kita perbuat. Apa yang sungguh-sungguh kerja keras kita, itu nanti Allah akan membalas. Kenapa? Karena Allah adalah maha kaya, Allah maha agung, ya. Allah maha besar, dan kekayaan Allah, kebesaran Allah itu adalah Allah maha pembalas. Allah adalah asyakur. Asyakur adalah maha memberikan balasan, ya, terhadap perbuatan hambanya. Ya. Sekecil apapun ketakwaan, keimanan, ya, ketaatan seorang manusia kepada Allah, kalau sungguh-sungguh ikhlas kepada Allah, maka Allah akan berikan balasan yang besar, yang luar biasa besar. Kenapa? Karena Allah maha kaya, Allah maha kuasa, Allah maha perkasa. Ya, ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum. Ya. Wa insakum wa jinnakum kamu fi sa'idin wahidin fasa'alu, ya, mohon maaf, ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Ya. Wahai hamba-hambaku, ya, begitu pula sebaliknya, seandainya kalian semua, baik dari bangsa manusia maupun jin, dari mulai awal sampai akhir semuanya, menjadi orang yang paling durhaka, orang yang paling jahat, orang yang paling kafir, ya, itu pun tidak akan mengurangi sedikit pun kebesaran kerajaanku. Ya. Jadi, walaupun seluruh manusia di muka bumi ini, itu semuanya durhaka, kafir, ingkar kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, ya kan, mengabaikan Allah, melupakan Allah, ya kan, durhaka, jahat sekali, ya, maka semuanya, ya, seluruh manusia seperti itu, bahkan ditambah dengan seluruh jin seperti itu, ya, paling jahat, paling durhaka, paling ingkar, paling kafir, ya, paling musyrik, ya, maka kekafiran, kedurhakaan, kejahatan seluruh jin dan manusia itu tidak mengurangi sedikit pun, ya, kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini pemahaman yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Allah tidak membutuhkan manusia. Allah tidak membutuhkan manusia. Allah tidak membutuhkan manusia dan jin. Karena Allah maha suci dari membutuhkan terhadap makhluknya. Ya. Kalau kita berdoa kepada Allah, ya, maka Allah merespon. Karena Allah maha merespon terhadap doa hambanya. Gitu, ya. Sifat yang lain dari Allah adalah Allah maha merespon, ya, terhadap doa hambanya. Ya. Maka ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Allah, ya, dengan sungguh-sungguh maka Allah berikan sesuatu. Karena Allah maha maha kaya, ya, maha merespon terhadap doa hamba-hambanya. Ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yang kusul mikh yatu iza udakhilal bahra. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semuanya, ya, jin dan manusia, manusia dan jin, mulai dari awal hingga akhir, semuanya berkumpul di satu tempat, lalu semuanya meminta kepadaku, ya, lalu aku memberikan setiap individu, setiap orang, setiap jin, permintaannya masing-masing, semuanya dipenuhi permintaannya, maka hal itu pun tidak mengurangi apa yang ada di sisiku. Melainkan hanyalah laksana sebuah jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, ya, kemudian diangkat lagi. Jadi, ya, seandainya seluruh manusia dan jin seluruhnya berkumpul di satu tempat, semua manusia dari Adam alaihissalam, ya, anak keturunannya sampai semua manusia terakhir di muka bumi ini, ya, nanti, kemudian ditambah dengan seluruh jin, ya. Dari awal sampai akhir, semuanya berkumpul di suatu tempat, kemudian masing-masing jin, masing-masing individu manusia, itu semuanya meminta kepada Allah. Dan kemudian Allah mengabulkan, memberikan semua permintaannya, semua permintaan jin dan manusia, satu persatu. Semuanya diminta tanah, minta kekuasaan, minta fasilitas hidup, kesenangan apapun. Ya. Minta ini, minta itu, semuanya, ya, diberikan oleh Allah, ya. Semua keinginannya, ya, kenikmatan apapun yang dimintakan itu semuanya diberikan Allah, maka itu tidak mengurangi kebesaran kekuasaan Allah, ya kan? Ya, kecuali ibarat seperti sebuah jarum yang dimasukkan ke dalam lautan yang luas dan kemudian jarum itu diangkat. Maka ya, itulah, ya, apa yang ada di jarum itulah semua yang diminta oleh semua jin dan manusia. Kemudian di lautan itu adalah semua, ya, adalah yang tetap kebesaran dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamdu. Ya. Maka la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuasaan, kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Ya. Nah, ini adalah suatu pemahaman yang wajib dipahami oleh seluruh muslim. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah, ya, waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Wahai hamba-hambaku, ya, semua amal-amal kalian akan aku perhitungkan bagi kalian sendiri. Akan aku penuhi balasannya bagi kalian. Ya, karena Allah adalah maha pembalas. Ya. Semua amal-amal manusia, ya, akan dibalas oleh Allah. Semua, ya, keyakinannya, semua apa yang dipikirkan, yang diinginkan, yang diniatkan, ya, semua yang dilakukan, semua anggota badan tubuh lakukan, yang lakukan, ya, semuanya, ya, komitmennya, ya, perjuangannya, kerja kerasnya, itu Allah akan balas. Ya. Maka barang siapa yang mendapat kebajikan, ya, nanti di akhirat, ya, ya, atau kebajikan di dunia dan di akhirat, ya, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala kebajikan tersebut, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang mendapatkan sebaliknya, ya, ya sebaliknya adalah apa? Kemalangan, ya. Siksa, ya. Hukuman, ya. Nanti di akhirat atau hukuman di dunia ini, ya. Maka janganlah menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Kenapa menyalahkan dirinya sendiri? Kenapa? Karena Allah tidak zalim sedikit kepada manusia. Ya. Allah sudah berikan fasilitas hidup kepada manusia, kesempatan, ya, untuk, ya, beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah semata, ya, untuk mentauhidkan Allah semata. Ya. Allah telah berikan fasilitas hidup ini, ya, hidup di dunia. Ya, di ya, siang malam, bumi langit, ya, tumbuhan, tanaman, hewan, ya kan, semua yang ada di sekitar kita, ya, bangunan, semuanya, ya, itu adalah fasilitas hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Supaya kita, ya, mengabdi kepada Allah, supaya kita tunduk patuh kepada Allah semata, ya, supaya kita menyembah Allah semata. Nah, kemudian supaya kita tidak tersesat, karena kita memiliki musuh nyata, yaitu iblis, setan yang senantiasa berusaha untuk menyesatkan kita, maka Allah berikan petunjuk, ya, ya, Allah turunkan wahyu, ya, kitab suci, Allah turunkan wahyu, ya, banyak sekali wahyu, ya, untuk sebagai petunjuk, sebagai pedoman jalan hidup yang benar, ya, lewat para nabi dan para rasul, ya, kemudian para nabi dan rasul itu menyampaikan kepada umatnya, kepada manusia. Ya, termasuk kita ini adalah umat Muhammad SAW, ya, nabi dan rasul terakhir. Kemudian Rasulullah SAW, Muhammad SAW sudah menyampaikan Al-Quran, wahyu-wahyu Allah, ya, kepada kita, ya. Dan sekarang sudah dibukukan dalam Al-Quranul Karim, ya, sebagai kalamullah, sebagai firman-firman Allah. Ya. Kemudian Rasulullah perkuat lagi dengan sabda-sabda beliau, dengan sabda-sabda beliau, dengan hadis-hadis Rasulullah, dalam perilaku, perbuatan, ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam perjuangan beliau, ya, dalam kehidupan sehari-hari beliau, ya, akhlak beliau, ibadah beliau, muamalah beliau, perjuangan beliau dalam jihad, dalam dakwah, dalam peperangan, ya, ya, semuanya sudah Rasulullah sampaikan, berikan keteladan, sangat jelas sekali. Dan Al-Quran dengan sunnah Nabi adalah satu kesatuan. Ya. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena saling melengkapi. Ya. Jadi sunnah Nabi, hadis Nabi itu adalah tafsir, ya, terbaik, ya, terhadap Al-Quranul Karim. Ya, terhadap ayat-ayat Allah. Ya. Maka ketika kita ingin hidup, berada dalam jalan hidup benar, maka kita mengikuti sunnah Nabi. Ya. Sudah jelas sekali. Maka beruntunglah mereka yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sementara bagi mereka yang hidupnya hanya mengikuti hawa nafsunya. Ya, hidupnya hanya mengikuti kemauan hawa nafsunya, yaitu bagaimana hidup supaya hidup enak, nyaman, sejahtera, makmur di dunia ini. Supaya bahagia bersama istri dan anaknya, keluarganya. Ya, hanya mengikuti hawa nafsunya, bersenang-senang. Ya, hidup enak dan enak, mudah dan mudah, senang dan senang. Ya, ya. Mengikuti hawa nafsunya, makanan, pakaian, tempat tinggal, pekerjaan, jabatan, kedudukan, ya, fasilitas hidup ini dan itu. Ya. Dia hanya hidup mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia berangan-angan masuk surga. Ya, ya. Maka mereka itulah orang-orang yang merugi, orang-orang yang, ya, di dalam hati Rasul itu orang-orang yang bodoh, ya. Jadi orang-orang yang pintar adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, menjadikan Allah sebagai tujuan hidup dia, kemudian orientasi hidupnya adalah akhirat, dan kemudian dia bersungguh-sungguh menggapai ridho Allah dan menggapai keselamatan di akhirat, ya, dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi sungguh-sungguh, ya. Jadi menjadikan akhirat adalah tujuan hidup dia, mempersiapkan hidup di akhirat. Ya. Jadi bagaimana mengatur, membina hidup dia di dunia ini untuk supaya di akhirat nanti selamat. Supaya di akhirat nanti mendapat ridho Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang pintar. Sementara orang yang bodoh adalah orang yang hidupnya mengikuti hawa nafsunya, mengikuti ya, keinginan nafsu dirinya, yaitu hidup enak, senang di dunia ini, makmur sejahtera, bahagia ya. Di dunia ini ya, ya. Hidup senang hanya untuk mengejar kekayaan, harta benda, fasilitas hidup, kedudukan, jabatan, kemewahan hidup, popularitas ya. Kemudian dia berangan-angan masuk surga. Ya. Nah, ini adalah orang yang bodoh ya. Ya. Orang yang merugi ya. Itulah. Maka jangan salahkan siapapun nanti di akhirat kalau ya, kalau kita merugi ya. Salahkan diri sendiri ya. Salahkan diri sendiri. Kenapa? Karena sudah jelas ya. Sudah jelas jalan hidup Islam itu jalan hidup yang terang. Ya. Kenapa kok jalan hidup kita masih ragu-ragu? Kenapa? Karena kita tidak mau mempelajari Islam. Ya. Jalan hidup Islam adalah jalan hidup yang terang. Ya. Sementara jalan hidup selain Islam itu adalah jalan hidup yang ragu-ragu, banyak ragu-ragu. Ya. Jalan hidup agama selain Islam. Ya. Jalan hidup Kristen, Katolik, jalan hidup Buddha, Hindu, jalan hidup Shinto, Konghucu, Tao, ya. Jalan hidup materialistik, jalan hidup sekularisme, jalan hidup hedonisme, ya. Itu adalah jalan hidup yang membingungkan, enggak jelas, ya kan? Jalan hidup yang berdasarkan ideologi-ideologi sekuler. Itu adalah jalan hidup yang enggak jelas, ya. Enggak jelas sekali. Sementara kalau jalan hidup Islam itu sangat jelas sekali. Al-Qur'an itu sangat jelas sekali, ya. Ya, ayat-ayatnya gamblang sekali, mudah dipahami, ya. Bahkan orang yang tidak berpendidikan pun mudah memahami Al-Qur'an. Ya. Hadis-hadis Rasulullah ya, itu sangat jelas sekali ya. Sabda Rasulullah itu sangat jelas sekali, ringkas, jelas, padat ya kan. Penuh makna ya kan, mudah dipahami oleh siapapun ya. Nah, karena itu Islam jalan hidup yang jelas ya. Kemudian kalau kita bicara tentang akhirat, maka jalan hidup akhirat itu adalah jalan hidup yang jelas fase-fasenya. Dari ketika seseorang dicabut nyawanya, kemudian di alam kubur ya kan, kemudian di yaumil nanti gimana kejadian hari kiamat, hari berbangkit ya, sampai padang mahsyar ya, yaumul hisab, hari perhitungan, yaumul mizan, pertimbangan ya kan. Semuanya sangat jelas. Kemudian sirat ya, jembatan ya. Kemudian surga dan neraka ya, kriterianya, calon penghuninya, bagaimana kondisinya, kenikmatan di surga ya, bagaimana siksa beratnya di neraka ya. Kemudian bagaimana malaikat ya, bagaimana kondisi malaikat, nanti nasib bagi orang-orang yang durhaka, bagi orang yang ingkar, bagi orang-orang yang muslim, orang yang mukmin, orang yang muslim, itu semuanya sangat jelas sekali di akhirat ya, sangat jelas, sangat jelas. Nah, itulah jalan hidup Islam. Sementara jalan hidup selain Islam itu sangat tidak jelas, banyak kontradiktif ya, berbenturan ya, banyak pertanyaan ya, dan kebanyakan memang dogmatis, doktrinasi ya, doktrinasi ya. Tidak dengan hati, tidak dengan kesadaran. Tapi Islam adalah jalan hidup kesadaran, penuh dengan kesadaran. Kenapa? Karena Islam adalah Islam adalah membentuk karakter manusia secara paripurna, fisik ya maupun non fisik, mental, spiritual, hati ya. Ya, semua fungsi hidup kita ya, hati, pendengaran, penglihatan, semua organ tubuh kita, fisik, non-fisik, itu semuanya adalah terbentuk, terbingkai dengan Islam. Ya. Sementara kalau agama lain, ya, jalan hidup selain Islam itu adalah jalan hidup yang kebanyakan fisik, ya, materialistik. Ya. Hanya fisik. Ya. Hatinya tidak. Gitu, ya. Hatinya tidak. Tapi kalau dalam Islam itu hatinya, sampai hatinya. Sungguh-sungguh, komitmen hidup, jalan hidup Islam adalah sungguh-sungguh sampai ke hatinya. Jadi dilihat manusia, tidak dilihat manusia, tidak masalah. Kenapa? Karena orientasi hidupnya adalah untuk Allah. Allah yang maha mengetahui semua detail kehidupan kita, detik per detik. Maka seorang muslim yang sungguh-sungguh adalah orang yang sungguh-sungguh. Ya, dengan hatinya. Ya, dengan seluruh dimensi hati, pikiran, perasaannya yang tidak nampak. Kenapa? Karena dia ikhlas kepada Allah, ridho kepada Allah. Dia hidupnya untuk Allah semata, bukan untuk manusia. Kalau manusia mudah ditipu, ya kan, anak istri mudah ditipu ya, sanak famili mudah ditipu, teman kantor, teman sejawat, teman organisasi ya, teman lembaga ya, teman partai, semuanya bisa ditipu, mudah ditipu. Tapi Allah tidak bisa ditipu, karena Allah Maha mengetahui semua isi hati manusia. Apakah dia sungguh-sungguh, apakah dia munafik, apakah dia berdusta, apakah dia berbohong. Ya. Allah Maha mengetahui, maka kita takut kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui seluruh isi hati manusia, dan nanti di akhirat seluruh isi hati manusia itu akan diungkapkan oleh Allah. Nah, disitulah maka nanti ketahuan siapa yang muslim benar, siapa yang munafik, siapa yang musyrik, siapa yang kafir. Nah, inilah Islam. Jalan hidup yang benar, jalan hidup yang sungguh-sungguh, yang membutuhkan kesungguhan. Maka, orang muslim menjadikan dunia ini sebagai ladang amal bersungguh-sungguh. Ya. Takut tunduk patuh pada Allah dengan sungguh-sungguh. Sampai ke dalam hati yang paling dalam. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah, senantiasa merasa bahwa nanti semua aktivitas hidup dia, lahir dan batin, ya, yang nampak maupun yang tidak nampak itu nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang membuat seorang muslim menjadikan hidup dia, waktu hidup di dunia ini sungguh-sungguh, ya, untuk ya taat pada Allah, untuk tunduk patuh kepada Allah, ya, menghindari segala hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah dari inti daripada hadis qudsi ini adalah tauhidullah, ya. Tauhidullah, ya, yaitu mengesakan Allah, ya. Tunduk patuh hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, ya kan? Berserah diri hanya kepada Allah, ya kan? Dan dengan berserah diri kepada Allah maka kita akan kuat, ya. Kita akan berjaya di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena Allah yang mengatur seluruh kehidupan ini di dunia ini maupun di kehidupan setelah mati kita, insyaallah. Nah, demikianlah insyaallah kita akhiri. Insyaallah kita lanjutkan dengan presentasi berikutnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.